Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Anata khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu misanin ila yawitin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyakburun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah al-asatiyatul kiram, bahagia sekali kita bersama guru-guru kita yang mulia. Allahu Akbar. Beginilah cara Allah membahagiakan kita. Beginilah cara Allah membimbing kita dengan hidayah berkahnya. Allah ilhamkan kepada kita kesenangan duduk di majlisnya. Selesai sholat fardu berjamaah di masjid. Masjid Az-Zikrah, amanah Allah ini. Makasih ya Allah. Dan kali ini kaji kita ikhwah fillah, cahaya hati. Ya insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Bersama profesor yang termuda saat itu. Profesor Dr. Sudirman Abbas. Beliau guru besar UIN. Dan banyak sekali karya buku beliau. Dan tentunya tidak pertama bersama kita. Karena akan kita cicil bahasan buku-buku itu tentu dengan keterbatasan waktu. Kali ini kita membahas salah satu buku beliau, The Bestseller, The Power of Tahajjud. Dan itulah yang pertama kali membuat Arifin jatuh cinta dengan beliau. Ternyata beliau seorang profesor yang masih muda, guru besar. Dan sampai sekarang Arifin terus berguru dengan beliau. Bagaimana menikmati tahajud yang melahirkan kekuatan demi kekuatan, energi demi energi dalam hidup sesaat ini untuk meraih kebahagiaan hakiki. Tentu sebelumnya kita kaji dulu, tadaburkan Al-Quran. Kita simak Taujih Rabbani Surah Al-Isra ayat 79 bersama Akhi Fillah, imam dan guru para penghafal Al-Quran, Ustaz Muslim Farid. Kita simak bersama ikhwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wahai Muhammad, hendaklah kamu melakukan solat tahajud pada sebagian malam sebagai ketentuan tambahan bagi kamu. Niscaya Tuhanmu menempatkan kamu pada kedudukan yang sangat terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menempatkanmu pada maqam yang terpuji, maqamam mahmuda. Nasihati kami, Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwah fillah, akhwat fillah, jemaah zikir yang dimuliakan Allah. Dasar hukum yang diberikan Allah, wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dijabarkan oleh hadis bahwa di antara tanda-tanda kemuliaan yang akan diberikan oleh hamba yang melaksanakan tahajud itu ada 9. 5 diantaranya akan diperoleh di dunia langsung, sementara yang 4 nanti akan menunggu kita di akhirat. Lima yang pertama itu, yang pertama adalah hafidhahullahu minal masaib. Allah akan menjaga si hamba ini dari segala macam bentuk musibah. Yang kedua, ma'rufun fi wajhihi min athari sujud. Akan nampak di wajahnya tanda-tanda bekas sujud. Yang ketiga, yuhibbuhu salihun min ibadir rahman wa yuhibbuhu nasu ajma'in. Orang yang melaksanakan salat tahajud itu dicintai orang-orang saleh yang berlabel ibadur rahman, hamba pilihan, sehingga orang-orang yang melaksanakan itu selalu didatangi oleh orang-orang saleh, dicintai semua orang. Jadi semua orang yang melihatnya akan jatuh cinta, akan tertarik. Yang keempat, al-kalamu min lisani dhu hikmatin wa hikamin. Ucapan, perkataan yang muncul dari lisannya itu mengandung hikmah, kesejukan, kebahagiaan. Dan yang kelima adalah Allah akan memberikan pemahaman terhadap agama, walaupun secara akademis dia tidak belajar, tetapi dengan cara seperti itu, jalan pintas, Allah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap hamba yang melaksanakan salat tahajud. Ini di dunia. Dan kalau di akhirat ada empat jaminan Allah. Yang pertama, ketika nanti suatu saat dia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan muka bercahaya. Muka bercahaya itu mencerminkan amal perbuatan di dunia dahulu. Kalau dia membawa amal perbuatan yang baik, cerminan itu nampak di wajahnya. Jadi semua akan terlihat ketika dibangkitkan di alam barzah nanti. Yang kedua, Allah akan memudahkan perhitungan, karena segala yang kita ukir ini berupa kreasi dunia akan kita bawa nanti di akhirat, dan kita dimudahkan bagi orang yang melaksanakan salat tahajud. Yang ketiga adalah manakala seorang hamba itu akan menuju surga, tentu akan melewati sebuah jembatan. Maka seorang hamba yang melaksanakan tahajud menuju ke tempatnya, menuju ke peristirahatan yang abadi itu dengan cepat laksana kilat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, bila mana seorang hamba nanti suatu saat akan diperhadapkan di muka Tuhan, di muka Allah, dengan membawa ijazah, jadi rapot di dunia, maka dia akan menerima rapot itu dengan tangan kanan, tanda bahwa dia itu pede, yakin bahwa semua amal perbuatannya itu adalah baik. Karena ada juga di antara hamba yang menerima rapot di dunia itu, ketika nanti di akhirat dia menerima dengan tangan kiri. Ada lagi yang sangat malu sehingga dia harus membalikkan badan, membelakangi karena malu. Jangan-jangan skor yang akan dia terima adalah tidak baik. Selain itu, orang yang melaksanakan tahajud dijamin wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di situ asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jaminan Allah, tempat yang termulia di antara tempat-tempat yang baik di surga nanti. Ini tambahannya. Yang kedua, orang yang selalu mendawamkan, selain nampak mukanya itu dari bekas-bekas sujud, dicintai oleh orang-orang saleh. Jadi kalau kita di sini banyak orang-orang saleh, berarti penghuni di sini ini banyak yang melaksanakan salat tahajud. Dari kelompok manapun. Amin, amin. Dari kelompok manapun, itu pertanda. Label yang diberikan oleh Allah. Jadi skor nanti, setiap manusia, itu ada ibadur rahman, manusia pilihan. Ada muksinin. Muksinin itu budiman, dermawan. Karena memang ini adalah label yang diberikan oleh Tuhan. Selain itu, dia sendiri didaulat oleh Tuhan sebagai ibadur rahman, orang pilihan, orang dermawan, orang budiman. Dan tambahan dari Tuhan, bonus dari Tuhan, dia ditetapkan sebagai orang mukmin. Jadi kita ini ada tiga strata. Ada yang paling tinggi itu muttaqin, yang pertengahan itu mukmin, yang paling rendah itu muslim. Jadi kita ini ada tiga strata. Ada yang paling tinggi itu muttaqin, yang pertengahan itu mukmin, yang paling rendah itu muslim. Muslim itu derajat yang paling rendah. Salat itu berupa kewajiban, beban. Tapi kalau salat itu kebutuhan, seperti kita butuh makan, minum, itu sudah derajatnya mukmin. Apabila salat datang bertaklim di sini, kenikmatan. Kita ingat kepada Tuhan, kita dizikirkan oleh saudara kita, dan kita langsung tersungkur sujud. Itu pertanda sebagai orang yang akan diberikan label minimal mukmin, yaitu kita berhajat kepada kebaikan, kita berhajat kepada solidaritas, toleransi, dan seterusnya. Tapi kalau tingkatan yang paling tinggi, kita sudah menikmati salat itu adalah nikmat, kita berzikir itu adalah nikmat, kita berdakwah itu adalah nikmat. Walaupun mata terpejam, tapi karena itu kenikmatan, mata yang tadinya terpejam diperintahkan untuk melek di tengah malam. Begitulah gambaran orang-orang yang muttaqin. Semoga kita dapat menggapai 9 kriteria yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan melaksanakan salat malam. Artinya kita berzikir di tengah malam. Kalimatnya itu selalu saja zikir, mengingat. Walaupun itu didiamkan, walaupun itu disuarakan, tetap dalam rangka membenahi diri supaya diri ini tetap dalam porsi yang diinginkan oleh setiap hamba yang diperjalankan oleh Allah ke dunia. Dunia itu dari kata-kata dana yadnu, dekat. Yang diperjalankan adalah ruh kita hanya sejenak. Ketika kita diperjalankan di dunia ini, kanan kiri menggoda. Tapi ketika kita tidak tergoda, kita istiqomah lurus terus menuju pintu itu yang hanya sejenak. Maka label yang diberikan kita adalah muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Jadi orang muttaqin itu tidak pernah mencari surga, ikhwah, akhwat, tidak pernah. Surgalah yang mendatangi dia. Semua kebaikan, semua syariat yang diberikan kepadanya, semua tugas yang diembankan kepadanya, amanat yang diamanatkan, itu adalah kebutuhan. Dan terakhir adalah menikmati. Allahu Akbar. Bukan kewajiban lagi, bahkan bukan kebutuhan, tapi sebuah kenikmatan. Inna nasyiatal lail hiya ashaddu wa awaq wa makhila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh amat mengesankan dan berkesan pada siang harinya. Sehingga Rasulullah SAW menyebut tiban nafs, energi siang hari bagi penikmat salat malam adalah perbaikan dan kebaikan. Nafsu lawama, nafsu ammarah, menjadi nafsu mutmainnah. Karena ia jaga hubungan kepada Allah, maka Allah jaga nafsunya, Allah jaga hatinya, Allah jaga pikirannya, Allah jaga lisannya, Allah jaga aktivitasnya dalam hidayah dan berkahnya. Itulah membuat ia menjadi mulia, maqaman mahmuda, mulia di mata Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang tidak ingin mulia di mata Allah? Berarti dicintai oleh Allah, berarti diterima oleh Allah sebagai hambanya, dan ia dipuji oleh Allah. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 9. Dengarkan dengan iman, ikhwah fillah, wahai penikmat salat malam, wahai yang belum menikmati salat malam. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, hidayahku, syurgaku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hambaku yang mengenalku dengan yang tidak. Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, yang rindu kepadaku, merekalah yang mengingatku di tengah malam. Berarti min ibadihil Mustafa, hamba pilihan Allah Jalla Jalaluh. Semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu salat malam. Karena itulah peristiwa-peristiwa penting selalu terjadi di tengah malam. Nuzulul Quran, Quran yang mulia mujiz turun tengah malam. Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan, terjadi tengah malam. Salat yang Allah janjikan, maqam yang terpuji, salat malam. Sayang terbatas waktu, Arifin menikmati kajian Abang Profesor Dr. Sudirman Abbas. Jangan lupa ikhwah infak ini sangat bermanfaat. Terima kasih untuk pembangunan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Silakan hubungi Bang Awaludin. Nomor telepon beliau 0856 90010 0856 90010. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Insyaallah zikir kita tanggal 6 Jumadil Akhir 6 April di Masjid Az-Zikra Sentul ini. Terima kasih Prof, terima kasih akhi muslim, guru-guru semua mendampingi kami. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Terima kasih ya Allah, bimbing kami selalu dalam hidayah. Berkahi negeri kami, berkahi harokah dakwah kami. Wallahu